Apa bedanya sabar dengan pasrah? Karena kadang-kadang orang gak bisa ngebedain mana sabar, mana pasrah. Saatnya dia tidak perlu pasrah, dia pasrah. Karena kalau sabar terus, gak ada batas, tidak ada tempat. Yang namanya sabar, sabar aja terus. Tapi pasrah dengan sabar dua hal yang berbeda. Kadang ada orang yang tidak perlu pasrah, tapi temannya bilang, yang sabar tuh, kan kita disuruh sabar. Nah, ini mah bukan gak sabar, ini gak pasrah namanya. Sehingga kita harus membedakan apa itu sabar, apa itu pasrah. Pasrah dalam bahasa Arab mungkin disebut dengan ridho. Ridho. Mana yang ridho, rela, pasrah, mana yang sabar. Kalau pasrah, saya kasih tahu pasrahnya dulu. Pasrah itu ada kondisi. Kalau sabar, dalam kondisi apapun harus sabar. Kalau pasrah, tidak selalu kondisi kita harus pasrah. Pasrah itu menerima, rela, ridho, itu pasrah. Contohnya biar gampang, ketika harta kita, nama baik kita, kehormatan kita dicurangi oleh orang lain, kita harus sabar, tapi tidak perlu pasrah. Kita punya hak membela diri, kita punya hak mengambil kembali hak kita, kita punya hak untuk mendapatkan keadilan, dan kita memperjuangkan itu. Justru seorang muslim yang pasrah ketika hak dan kehormatannya dicoreng, dia muslim yang lemah. Dia harus berjuang untuk mendapatkan kembali hak-haknya, tetapi dengan sabar. Lalu sabar di sini di mana? Sabar dalam berjuang mendapatkan haknya. Bukan sabar dengan makna pasrah. Kayak Palestina, tanah mereka dirampas oleh orang Yahudi Israel. Terus kita bilang yang sabar ya, tidak perlu bilang sabar di situ, tidak perlu maknai sabar dengan cara pasrah. Yang sabar di situ artinya sabarlah kalian berjuang untuk mengambil kembali hak kalian dari para penjajah Israel. Di situ sabarnya sabar dalam jihad. Bukan sabar dalam makna pasrah, ya udahlah. Kita kan orang mukmin, Yahudi itu kan orang kafir. Jadi orang mukmin itu sabar dalam makna pasrah, biarin aja diambil segala sesuatu. Enggak kayak gitu. Orang Islam di Indonesia sering salah paham tentang makna sabar dan pasrah. Jadi apa? Benturan gitu. Sehingga ketika ada orang mukmin yang terzalimi dia berontak, dibilang kurang sabar. Kok enggak sabar sih katanya orang Islam? Di situ justru kesabaran dia adalah dengan berjuang untuk mendapatkan kembali hak dia. Tanya Allah Subhanahu wa taala banyak memerintahkan ayat-ayat perjuangan seperti ayat jihad dan disertai dengan nasihat sabar di dalamnya. Ternyata ayat jihad itu banyak nasihat-nasihat sabar. Loh, katanya sabar, tapi kok berontak misalnya? Gimana enggak berontak, mereka dizalimi seperti di Suriah, di Aleppo. Kalau di Indonesia, alhamdulillah, kita tidak sampai dizalimi dengan cara dirampas hartanya, tidak sampai dizalimi dengan ditumpahkan darahnya. Coba lihat Suriah, Aleppo, atau mungkin di Irak, di Rohingya. Di situ bukan sabar dalam makna pasrah, di situ sabar dalam berjuang untuk mendapatkan haknya kembali. Atau minimal berjuang untuk mendapatkan keadilan. Sehingga kita bedakan mana sabar, mana pasrah. Tidak sama sabar dengan pasrah. Di zaman Rasulullah SAW dulu, ketika ada orang yang dizalimi, maka dia menuntut haknya, tidak diam saja, maka dia akan dibantu oleh kaum muslimin. Sedangkan kalau dia diam saja, apalagi saudaranya yang terzalimi, dia tahu dia diam, apa kata Umar? Siapa yang diam terhadap kezaliman yang dia tahu, berarti dia ikut membantu kezaliman itu. Siapa yang diam terhadap kezaliman yang dia tahu, maka dia ikut membantu kezaliman itu. Yang lebih keras lagi kata-kata ulama, saya lupa nama ulama ini, orang yang diam terhadap kebatilan dan kezaliman, dia adalah syaitan yang bisu. Setan yang bisu. Udah setan, bisu pula. Setan aja udah jelek nih, ditambah lagi bisu. Siapa yang diam terhadap kezaliman dan kebatilan, dia adalah setan yang bisu. Maka mukmin tidak diam, tinggal diam saja melihat kebatilan dan kezaliman. Tetapi dia tidak melakukan kezaliman yang sama kepada orang yang zalim. Itulah beda kita dengan orang yang tidak beriman. Kalau kita tidak membalas kezaliman dengan kezaliman, tidak. Hanya membalas kezaliman sesuai dengan haknya, disebut dengan kisos. Kalau ISIS, ini karena bukan Islam, mereka melakukan apa yang menurut hawa nafsu mereka memuaskan, sensasi. Kayak misalnya menggorok orang dengan pisau tumpul. Mana ada hukuman mati dalam Islam dengan cara seperti itu. Kalaupun ada hukuman mati dengan cara dipancung, maka menggunakan parang yang sangat tajam sampai sampai lama untuk memotong kepala orang yang bersalah. Sekali tebas, masa aduh enggak kena lagi berkali-kali kan? Coba kita motong hewan saja disuruh asah yang tajam. Kenapa? Biar enggak sakit katanya. Soalnya belum pernah ngerasain. Tapi pernah ngerasain kalau saya ngebandinginnya tuh, karena mudah-mudahan ya berlindung kepada Allah lah ya. Nauzubillah min dzalik, dipancung gitu. Kalau kita kena pisau atau silet, pernah ada yang kena silet atau pisau? Gak berasa tiba-tiba udah sobek gitu dan berdarah? Gak berasa kan? Berasanya apa? Setelah sobek ya? Pas sobek berasa? Gak berasa. Darah tuh. Oh, darah ya? Gak kerasa kan ya? Baru pas diginiin sakit jadi pedih, misalnya perih. Tapi orang udah meninggal kan udah gak perih ya? Katanya. Artinya, begitu indahnya Islam, tidak menzolimi, tetapi tetap menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga Ali bin Abi Thalib pernah ketika beliau ditusuk oleh orang-orang munafik di zaman beliau, ditikam dari belakang ketika beliau mau sholat subuh. Kok jagoan seperti Ali bisa ditikam? Kan udah tua, udah umur 60-an tahun. Semua orang akan tua dan tidak ada jagoan abadi. Tetap akan ada masanya dia menjadi lemah. Ali pada masa belasan tahun atau puluhan 20-an tahun jagoan di medan perang, semua kalah di tangan Ali. Tapi di usia 60 tahun jadi orang yang biasa, lemah. Ditikam dari belakang, kemudian Ali sakit. Ketika Ali sakaratul maut, Ali bertanya kepada Hasan, anaknya, "Sudahkah kamu menangkap orang tersebut, pelakunya?" Kata Hasan, "Sudah wahai ayah, lagi nunggu perintah ayah mau diapain." Kata ayah, "Balaslah dia dengan satu tebasan saja." Sebagaimana dia menebas leher Ali di belakang, ditikam, maka balas dia seperti dia melakukannya kepada saya. Jangan lebih dari itu. Kalau dia mati, maka matilah. Kalau dia tidak mati, maka lepaskan dia. Satu kali tebasan. Kalau enggak mati, cuma cacat doang, lepaskan dia. Kalau mati, ya mati. Kenapa? Karena kata Ali, saya tidak mau bertanggung jawab di hadapan Allah nanti jika kalian melakukan lebih dari hak saya. Coba lihat Islam. Udah sebegitunya, masih memikirkan keadilan. Jadi bukan berarti, aduh, pas Hasan nanya ke Ali, ya ayah gimana nih? Nah, kita kan orang mukmin, sabar, terima aja, nerimo gitu. Gak boleh kayak gitu, itu hak yang harus diperjuangkan. Keadilan harus ditegakkan. Kalau itu kita biarkan, maka merajalelah kezaliman di muka bumi. Harus menegakkan keadilan, tetapi tidak boleh dengan menambah kezaliman. Gak boleh menegakkan keadilan dengan menambah kezaliman, itu gak boleh. Kita boleh marah kepada satu orang yang mungkin melakukan kezoliman kepada kita, tetapi kita tidak boleh menzolimi dia sekecil apapun. Menzolimi nama baiknya, mungkin kita mencela dia secara fisik, itu gak boleh sama sekali. Sebutlah misalnya, kaum muslimin marah kepada seseorang yang mungkin menistakan agama kita. Cukup kita menuntut dia supaya diadili. Tidak perlu menzolimi dia lagi dengan kalimat-kalimat yang tidak ada hubungannya dengan kasus itu. Fisiknya, rasnya atau apapun itu gak boleh dalam Islam. Kalau kayak gitu, berarti samalah kedudukan kita dengan dia. Islam tetap fokus kepada kezoliman untuk menegakkan keadilan. Di situ babnya bukan, umat Islam gak sabar, katanya mengajarkan tentang nasihat sabar. Di situ bukan bab sabar, di situ bab pasrah atau tidak pasrah. Makanya kaum muslimin, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita membedakan sabar dan pasrah. Dan kalau pasrah itu ada kondisinya, tapi kalau sabar tidak ada kondisinya. Sabar itu menjadi identitas atau karakter hidup seorang mukmin dalam kondisi apapun. Mau dalam kondisi suka ataupun duka, suka pun ada sabarnya.